Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan insyaallah jauh lebih sehat dan jauh lebih afiah. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, yang sehat ditambah kesehatan di atas kesehatan yang sudah ada. Amin Allahumma amin. Pertama-tama mohon maaf mulainya agak mundur. Bukan agak ya, lumayan mundur. Setengah jam. Saya tadi menjelang maghrib baru nyampe dari Jakarta, dari perjalanan dakwah selama berapa hari. Malam ini sebelum melanjutkan kajiannya, saya ingin cerita atau oleh-oleh perjalanan dari Jakarta. Jadi saya ke Jakarta diantaranya untuk memenuhi undangan salah seorang murid dari Syekh Hisham Al-Qabbani. Salah seorang murid Syekh Hisham Al-Qabbani radhiyallahu ta'ala matanallahu bitulli hayati. Syekh Hisham, kita semua tahu, beliau adalah salah seorang ulama yang tinggalnya di Amerika. Ya, tinggalnya di Amerika. Ya, muridnya cukup banyak. Berangkat ke sana kemudian menerjemahkan ceramahnya. Nah, di antara oleh-oleh yang saya dapat dari ceramah beliau adalah tentang solawat Al-Fatih. Ya, solawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sirina Muhammadin Al-Fatih lima ughlik wal khatim lima sabak nasril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbi haqqa qadrihi wa qmidarihil azim adada kulli lamhatin wa nafasin bi adada kulli ma'lumin lak. Itu salawat insyaAllah Jumat depan saya bagikan. Ceritanya, beliau kasih ijazah kepada saya untuk memberikan ijazah kepada siapapun yang mau baca salawat tersebut. Jadi saya kasih semuanya yang mau baca salawat tadi ijazah untuk membaca salawat itu minimal 1 hari 10 kali. Ya, 1 hari 10 kali. Terserah mau dibaca 5 pagi 5 sore juga boleh. Yang penting 1 hari 10 kali. Nah, ceritanya nih, solawat dari mana? Ya. Ajaztukum bima ajazani Syekh Hisham Al-Qabbani fi qiraati suratul Fatih. Ucapkan qabiltul ijazah. Ya. Ini saat ini ceritanya menarik. Jenengan mungkin pirsa Dalailul Khairat, kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu sebuah kitab kumpulan solawat yang dibaca menurut hitungan hari. Ada solawat untuk hari Senin, solawat untuk hari Selasa, solawat untuk hari Rebu. Nah, ulama manapun siapapun orangnya gemar membaca solawat tersebut. Di antaranya adalah Habib Abdul Qadir bin Kitban As-Sagaf, kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ulama-ulama semua gemar baca yang namanya kitab Dalailul Khairat. Cuman kalau kita yang baca sekarang mungkin merasa kekandelen kitabnya. Ya, kitabnya terlampau tebal, terlampau banyak. Waktunya tidak ada. Nah, ini selawat Fatih ini merupakan solusi buat kita yang mungkin merasa berat untuk baca Dalailul Khairat. Kenapa? Karena ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad, beliau itu membaca kitab Dalailul Khairat khatam sebanyak 100.000 kali. 100.000 kali. Itu bacanya juga gimana? Wallahu alam. Jadi totalnya 100.000 kali. Beliau baca tiap hari sampai mencapai angka 100.000 kali. Setelah sampai angka 100.000 kali, beliau bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu Rasul SAW, Kanjeng Nabi kemudian berkata, maukah kamu saya ajarkan sebuah solawat yang mana satu solawat ini kamu baca bisa mengungguli bacaan kamu Dalailul Khairat khatam 800.000 kali. Itu kan khatam 100.000 kali mimpi Rasulullah SAW. Ini mau enggak saya kasih satu amalan, jadi yang ngasih Nabi SAW. Bukan karangannya ulama, bukan ya. Kamu saya kasih satu amalan solawat yang kalau kamu baca itu lebih utama daripada mengkhatamkan Dalailul Khairat 800 ribu kali. Ya tentu jawabannya mau, ya, seperti itu. Nah, maka diajarkan oleh Rasul baca solawat Fatih tersebut. Insya Allah naskah atau teks solawatnya mulai saya bagikan Jumat yang akan datang. Jenengan mau enggak? Mau atau pura-pura mau? Kalau mau ya diamalkan loh ya. Ya diamalkan. Ya, kalau ngamalkan solawat tadi, insya Allah nantinya bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah bisa mimpi Rasulullah SAW. Yang jadi masalah nih, mimpi ketemu Rasul ini udah jadi cita-cita belum? Bapak, Ibu, kita semua ini, mimpi ketemu Rasul udah jadi cita-cita belum? Pengen cita-cita, angan-angan, yang mana ini kira-kira? Mestinya jadi kepinginan yang luar biasa. Kalau kepinginan yang luar biasa, bangun tidur belum mimpi Rasul, kira-kira sedih atau senang? Sedih. Lah kita bangun tidur sedih atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Berarti kita udah pengen betul belum? Belum. Makanya sekarang kita harus punya pengennya dulu. Punya pengennya itu, ya, punya pengennya itu adalah suatu hal, punya pengen itu suatu hal yang harganya mahal. Karena tidak semua orang bisa pengen mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Gak semua orang itu. Nah kalau kita sudah punya pengen, berarti kita termasuk orang yang istimewa. Kenapa? Wong pengennya kok kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya teringat pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat ketika Rasul masuk sebuah perkebunan, sungguh saya sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Saya rindu kepada ikhwani, saudara-saudara saya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul menjawab, bukan, kalian sahabatku. Ya kalian sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi yang namanya saudara saya adalah orang-orang yang tinggal di akhir zaman nanti. Belum pernah dengar suara saya, belum pernah bertemu dengan saya, tapi mereka rela mengorbankan apapun yang dimiliki untuk bisa melihat saya. Itulah saudara-saudara saya, dan sungguh saya sangat merindukan mereka. Nah kira-kira kita sudah siap belum mengorbankan segala sesuatu untuk bisa mimpi Rasulullah SAW? Kok insya Allahnya blur. Bu, ya udah kira-kira Bapak bisa enggak Bu mengorbankan segala sesuatu hadiahnya nanti dapat mimpi Rasulullah SAW? Kira-kira Bapak sanggup enggak ya? Oh sekarang baru ngorbankan duit, nyata-nyata ketemu Kanjeng Nabi aja enggak sanggup. Jual motor untuk umroh aja mikir kok. Ya kan? Masih bisa naik motor yang murah, kemudian jual motor untuk pergi umroh. Itu jelas ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, itu jelas ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu pun merasa abot, eman-eman motore. Begitu kok ngaku rela mengorbankan yang dimiliki untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ayo betul atau betul? Orang kalau umroh kemudian ke Madinah ziarah, itu kepanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Kepanggih, ketemu kan? Kenapa dikatakan ketemu? Soalnya Nabi SAW beliau itu hidup, ya, wafat tapi hidup. Yang jarak jauh solawat saja, solawat dan salam jarak jauh itu pun dijawab secara langsung, apalagi yang solawatnya dem-depan. Ya, apalagi yang langsung. Nah, Rasulullah SAW ini luar biasa. Sedikit hikmah yang saya dapat dari beberapa ceramahnya Syekh Hisham. Nabi Muhammad SAW dikasih laporan semua amalan kita. Jadi tidak ada satupun dari kita yang enggak dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Tu'radu a'mal ummati. Amal umatku disodorkan kepadaku. Nih fulan di Semanggi amalnya begini. Oh ini yang di Sangkrah amalnya begini. Oh ini fulan ya. Yang di Karanganyar amalnya begini. Oh ini fulan di Klaten pedalaman amalnya begini. Itu semua dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang bantah, mana mungkin Nabi bisa terima laporan setiap orang. Bisa terima laporan setiap orang secara detail. Jenengan punya handphone, bisa dapat SMS dari manapun. Masa Kanjeng Nabi gak bisa? Ya, jenengan punya email, bisa dapat email dari manapun, dari seluruh penjuru dunia. Yang namanya Google atau Yahoo dan lain sebagainya, itu bisa set mencari data dari semua web yang ada di dunia. Masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak punya teknologi yang lebih canggih? Teknologi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Nabi SAW disodorkan amal kita semuanya. Yang menarik, kita masih hidup udah ditolong oleh Nabi SAW. Kita ini masih hidup sudah dikasih syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita masih hidup sudah dibela oleh Rasulullah SAW. Apalagi nanti setelah meninggal dunia, di mana di hadis dengan jelas disebutkan, kalau aku lihat amal umatku tersebut baik, fahamitullah, maka aku bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, umatku fulan seperti ini, bersyukur kepada Allah. Akan tapi kalau aku lihat amalnya enggak seperti itu, artinya amalnya tidak baik, maka aku mintakan ampun untuknya kepada Allah. Bayangkan kita dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira diampuni enggak sama Allah? Sama Allah, cuma ini rahasia, jangan disampaikan orang-orang. Ya. Ini rahmat, rahmat khusus yang Allah berikan li hadzil ummah, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabinya SAW itu selalu berjuang memintakan ampun untuk umatnya. Selalu itu yang dimintakan. Sehingga beliau mengatakan, hayati khairun lakum, wa mati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Nanti amal umatku disampaikan kepadaku, kalau baik aku bersyukur kepada Allah, kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, memang kita sebagai umat Islam punya keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya, kuntum khaira ummatin. Kebetulan ketika saya sampai di Jakarta, kemudian oleh salah seorang sahabat saya bisa ngomong sahabat saya karena beliaunya yang ngomong itu ya, sahabat saya, yaitu Ustadz Yusuf Mansur, semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan ketaatan. Beliau kirim pesan sama saya, Habib, yuk ketemuan, kurang lebih begitu. Nah, saya bilang, biar saya yang nyamperin saja. Enggak, biar saya yang nyamperin saja. Jadi ojo-ojoan gitu ya. Siapa yang nyamperin? Saya nanya, jadwalnya ada di mana? Lagi ada di CBD, di pondoknya Darul Quran, di kantornya sana, yang ada di Tangerang. Jam berapa sampai jam berapa biar saya meluncur? Yaudah, jam sekian sampai jam sekian saya masih di sana. Ya, saya yang ringan, saya meluncur ke sana. Sampai di sana, ternyata beliau lagi syuting. Ya, ternyata lagi syuting. Terus dengan nyantai yang mengatakan, ya kita kedatangan tamu, Habib Novel Al-Idrus, ntar lagi akan berikan kajiannya kepada kita. Udah, tahu-tahu saya ditodong disuruh syuting. Ya, ditodong disuruh syuting. Akhirnya rekaman untuk 3 hari. Insya Allah diputar nanti di bulan Oktober, hari Kamis, Jumat, dan hari Senin. Jadi minggu yang kedua di bulan Oktober. Di ANTV, ya, ANTV yang pagi itu ya, ya jam 5 pagi sampai 5:30, nanti bulan Oktober yang hari Kamis, Jumat, dan Senin. Kamis, Jumat, Senin kedua ya, kedua, kalau tidak salah tanggal 9-10 itu ya, saya lupa tanggalnya. Nah, setelah itu saya ngomong sama beliau, Ustaz, besok ada acara di pesantren Darul Islah, ceramahnya Syekh Hisham Al-Qobani, antum datang bisa enggak? Kalau bisa gantian ikut bareng sama saya. Akhirnya beliau mengatakan kosong, Bib, singkat cerita beliau bisa rawuh datang ke Darul Islah. Nah, di Darul Islah Ustaz Yusuf ngasih sambutan sedikit, bawakan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila akhirih ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beliau mengatakan kuntum khairu ummatin, jadi predikatnya udah langsung dari Allah, kalian ini umat yang terbaik. Jadi mau diapa-apakan juga umat yang terbaik. Sifat-sifatnya begini. Tapi sudah dikasih predikat, you are the best ummah, kamu umat yang terbaik. Nah, Syekh Hisham kemudian mengomentari ini, kalimat umat yang terbaik. Beliau mengatakan, umat yang terbaik, kita ini umat yang terbaik, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam jatuh cinta kepada kita umat Islam. Ya, jatuh cinta kepada kita umat Islam. Diceritakan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku kehebatan umat Islam. Kok bisa umat Islam ini mengalahkan umatku Bani Israel? Ya. Kok bisa umat Islam mengalahkan umatku Bani Israel? Maka Allah pun mendatangkan seorang pria. Saat itu Nabi Musa AS bertanya pada pria tadi. Cerita ini mungkin kita udah pernah dengar, cuman kembangannya berbeda. Ya. Masmuk, siapa namamu wahai pria? Masmuk. Maka dijawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Nama saya Muhammad, saya anaknya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad, julukan saya Abu Hamid, saya punya titel Al-Ghazali. Maka Nabi Musa berkata, saya kira saya pengen tahu kamu nih, kenapa kamu kesini? Ya saya diperintahkan menghadap kepadamu, jadi sendiko dawuh, silahkan, maaf. Saat itu Nabi Musa berkata, saya kira kamu ini alimnya umat Islam, ternyata kamu itu gak ngerti apa-apa. Kamu saya tanya siapa namamu, kok jawabnya kakekmu kamu sebutkan, ayahmu sebutkan, titelmu kamu sebutkan, julukanmu kamu sebutkan. Saya gak nanya, saya cuma nanya, Masmuk, nama anda siapa? Gak usah nyebut ayahnya, kakeknya, julukannya gak usah disebut. Nunjukkan nih jenengan gak punya ilmu kalau begini. Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan sopan Imam Ghazali ini berkata, boleh gak saya menjawab ucapan jenengan? Oh silakan. Saya itu sebetulnya cuma nyontoh jenengan. Nyontoh bagaimana? Itu di Al-Quran jenengan ketika di Bukit Tur Sina ditanya oleh Allah, wama tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, tangan kananmu megang apa? Ya, tangan kananmu lagi pegang apa? Maka kamu jawab, hiya asaya. Ini tongkat saya. Ini tongkat saya. Tongkat ini saya gunakan untuk atawakka, untuk saya menahan, menopang berat tubuh saya. Dan untuk mengusir atau untuk mengarahkan angon kambing-kambing atau hewan ternak, pakai tongkat ini. Dan tongkat ini punya manfaat yang lain. Ya, punya manfaat yang lain yang sangat banyak. Wahai Nabi Musa alaihissalam, Allah enggak nanya manfaatnya tongkat itu apa. Kamu ditanya sama Allah cuman yang kamu pegang apa? Mestinya jawabnya cukup tongkat, selesai. Kan Allah Maha ngerti. Kenapa pakai kamu jelaskan? Ini tongkat saya gunakan untuk bertelekan, saya gunakan untuk angon kambing. Allah enggak nanya itu. Allah ngerti. Allah cuma nanya, apa yang kamu pegang di tangan kananmu? Cuman saya paham. Kenapa jenengan kok jawabnya panjang? Karena jenengan lagi di hadapan Allah, pengen obrolannya panjang, sehingga jenengan semakin mulia. Ya, waktu yang lama berhadapan dengan Allah, itu membuat kemuliaan jenengan naik, semakin tinggi. Begitu pula saya, sengaja saya jawabnya panjang, nama ayah, nama kakek, dan seterusnya, karena saya pengen berlama-lama berduaan dengan jenengan. Oh, nyat bener, ulama umat Islam ini luar biasa. Diakoni oleh Nabi Musa, nah, betul nih. Kalau umat Islam mengungguli umat yang lain. Nah, Nabi Musa alaihissalam, beliau suka melakukan perjalanan. Siahah. Nabi Musa itu suka lewat padang Sahara, pergi kemana-mana. Nah, sampai mendengar sebuah suara yang sangat indah, sot jamil dari sebuah gua. Ya, suara indah dari sebuah gua. Didengarkan suara tadi. Karena penasaran nih isinya apa, ya suara ini apa, maka didekati sampai masuk ke dalam gua tersebut. Ternyata membaca wahyu Allah, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minan nasi tafdila. Saya lupa ya ayatnya ya. Alhamdulillah segala yang terjemahannya, segala puji syukur bagi Allah yang telah mengunggulkan aku dari kebanyakan umat manusia. Didengarkan sama Nabi Musa, kalimat itu yang diulang-ulang. Segala puji syukur bagi Allah yang telah mengunggulkanku di atas kebanyakan umat manusia. Terus diulang-ulang. Ternyata dilihat, ini yang baca orangnya lagi sujud. Gak punya tangan. Kanan kiri terputus. Gak punya kaki. Kakinya sampai batas paha itu ya, atas paha paling pol itu putus. Dalam posisi sujud. Maka dipanggil, wahai hamba Allah, apa kemuliaan yang kamu punya? Oh, kamu kaki enggak punya, tangan enggak punya. Kok bilang punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Tetap dia baca itu, alhamdulillah, tetap dalam sujudnya, ngerampungkan wiridnya, zikirnya ini ya. Setelah selesai, dia bangun, kemudian noleh, ya Musa, hei Musa, Nabi Musa ngeredek langsung. Gemetar Musa, Farta ada. Kenapa? Karena belum kenal, udah tahu namanya. Ya, belum kenal, udah tahu namanya. Ya Musa, wahai Musa, tahu enggak kamu? Apa yang membuat saya mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan umat manusia, yang mengungguli kebanyakan umat manusia? Karena di zamanmu ini, saya telah menjadi seorang muslim dan beriman kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya sudah mengakukan diri sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa besar kira-kira kemuliaan kita ini. Akhirnya kita jadi umatnya Rasulullah, merasa mulia enggak? Harusnya merasa mulia, merasa senang, merasa bangga. Terusnya seharusnya kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Cuman sayangnya, kita yang merasa cinta, kita yang merasa bangga ini, kita tidak berusaha buat Rasulullah sallallahu bangga. Salah satu hal yang buat Rasulullah bangga sallallahu adalah kalau kita mau ta'zimu, mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu, memuliakan Nabi sallallahu. Karena muliakan Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa dikatakan muliakan Nabi hukumnya wajib? Menghina Nabi hukumnya haram. Jadi kalau ada orang menghina Nabi, jawab saja dengan kita muliakan Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan Rasulullah SAW. Di antaranya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman anehnya kita ini mengaku cinta, mengaku senang, mengaku bangga. Solawat itu pun kita sedikit. Padahal solawat ini tambahan dari Syekh Hisham. Solawat ini punya rahasia yang luar biasa. Kira-kira mau dengar enggak ya? Suara saya kayak gini memang sudah berapa hari ini suaranya hancur gini, Bu Sin. Ya. Semoga bisa segera pulih. Ya, tiap malam dipakai keliling suaranya habis. Jadi habisnya gara-gara jenengan ya. Ya, sedikit tambahan sebelum masuk ke solawat. Sebelum masuk ke solawat. Sisa mengatakan bahwasannya dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau. Ini banyak diikuti oleh orang-orang Wahabi yang gak sepakat dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatwa Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah Al-Kubra juz 10, di situ menukil satu ucapannya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, menukil, mengutip satu ucapannya Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abu Yazid Al-Bustami ini kan seorang sufi yang luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Ra'aitullah fil manam." Pada suatu hari aku melihat Allah dalam mimpiku, dalam makna yang hanya dipahami oleh Allah dan para aulia wassolihin. Kemudian aku bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa sampai kepadamu? Kaifal wusul ilaik, biar bisa sampai kepada Allah, dekat sama Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, dijadikan walinya Allah, dijadikan orang yang sangat istimewa ya dalam kelompok manusia-manusia pilihan Allah. Caranya bagaimana?" Maka dijawab, caranya mudah. Utruk nafsak wa ta'al ya Abu Yazid, utruk nafsak wa ta'al wahabi Yazid. Caranya mudah, tinggalkan nafsumu, tinggalkan dirimu, kemarilah kamu, langsung bertemu dengan aku. Nah, terus Abu Yazid menjawab, "Ya Allah, bagaimana caranya saya meninggalkan nafsu saya? Ya, bagaimana caranya meninggalkan nafsu saya?" Dijawab oleh Allah, "Jadikan dirimu sebagai tempat sampahnya hamba-hambaku." Jadikan dirimu sebagai tempat sampahnya hamba-hambaku. Kalau kamu udah begitu, langsung kamu ketemu dengan saya, sampai kepada Allah. Diterangkan yang dimasukkan diri dijadikan tempat sampah hamba Allah ini bagaimana? Dirinya siap, tidak pernah mengatakan la, selalu na'am, na'am, na'am, la hadza li nafsi. Gak ada bagian dari dirinya, mikirkan diri gak ada. Yang dipikirkan adalah hamba, hambanya Allah, sehingga tidak pernah punya kalimat la. Selalu ucapannya ya, ya, ya, siap, sendigo dawo, dan seterusnya. Gak pernah ngomong la, tidak, itu gak pernah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, la yakulu la illa fitasyahudih. Nabi SAW gak pernah ngomong la, tidak, kecuali kalau ashadu an la ilaha illallah. Selain itu gak pernah ngomong la. Rasul kalau diminta, ya, begini, ya, ini, j, siap, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW jalan, di tengah jalan dicegat oleh seorang perempuan, ya, perempuan. Ya Rasulullah, saya punya hajat, saya pengen ngobrol. Oh ya, silahkan. Menepi di pinggir jalan, dilayani itu. Apa yang mau disampaikan? Gak pernah Rasul ngomong la. Kalau kamu udah bisa begitu, selalu mau ngomong ya dan rela dirimu jadi tempat sampahnya masyarakat, artinya tempat curhatnya, tempat yang gak enaknya, menanggung beban-beban masyarakat, maka saat itulah kamu baru bisa sampai kepadaku. Ini gampang atau susah? Susah atau gampang? Ibu-ibu baru suruh jadi tempat sampahnya bapak aja gak bisa. Bapak-bapak mau jadi tempat sampahnya ibu-ibu juga enggak? Enggak bisa. Suami kepada istri, istri kepada suami. Ngorbankan dirinya, enggak ada kepentingan dirinya. Yang ada cuman orang lain. Ya, yang ada cuman umatnya Rasulullah SAW. Kinten-kinten sakit boten. Saya kasih contoh. Dilakukan oleh para awliya wa sholihin. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita semua kenal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini walaupun khalifah, tapi tiap hari datang ke rumah janda-janda yang sudah lanjut usia, ya. Beliau kemudian mengatakan tok-tok-tok, assalamualaikum, siapa yang pengen dibelikan belanjaan di pasar? Tolong serahkan daftarnya, saya belanjakan sekarang. Khalifah Umar bin Khattab itu tok-tok-tok-tok, minta daftar belanjaan orang-orang yang mau belanja ke pasar. Beliau kemudian mengambil daftar itu ke pasar, membelanjakannya, kemudian beliau sendiri yang menyerahkannya. Beliau tidak mengatakan saya khalifah, saya enggak pantas, oh ini enggak layak, oh ini bukan urusan saya, oh ini bukan derajat saya, oh rendah saya kalau begini, enggak ada. Nas ulin nas, cuman pengen ngasih manfaat kepada masyarakat, melayani masyarakat. Ya ini yang namanya orang yang bisa sampai kepada Allah. Kinten-kinten sakit boten. Kok diam semua nih Beb nih. Kata Syekh Hisham Al-Qabbani, kalau kamu udah begitu, ya itu kamu wali. Kalau udah bisa begitu, ya itu kamu sudah jadi wali. Jadi wali itu ya begini. Bukan karena, apa namanya, banyaknya sholat. Sholat iya, puasa iya. Tapi bukan karena itu. Dan kalau pengen jadi wali, caranya gampang. Kumpul sama wali. Ini saya cuma mau ringkaskan perjalanan ya, yang saya dengar. Kalau mau jadi wali, kumpul wali. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shodiq. Di Al-Quran Allah tidak mengatakan ya wa kun minas-shodiqin, jadilah kalian orang yang shodiq. Allah enggak ngomong begitu, tapi kunu ma'a, bukan mina ya, bukan min tapi ma'a. Kalau min itu kita bagian, kita jadi seperti mereka. Kun minas shodiqin atau kunu minas shodiqin. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang shodiq. Itu berat, susah. Ya, orang-orang tertentu saja nanti yang mampu. Tapi kalau kunu ma'as shodiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang shodiq. Itu nanti insya Allah kita mampu. Nah orang yang sudah bersama dengan orang-orang soleh, dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum nanti bersama dengan mereka. Nah kalau kita menyerupai seorang wali Allah, kita mau bareng dengan wali Allah, maka apa yang dimiliki wali itu oleh Allah juga diberikan kepada kita. Wali itu dapat apa? Kita juga dapat. Contoh, wali itu punya keistimewaan diantaranya bisa mendengar yang di barat walaupun ada di timur, ya kan? Bisa melihat yang di timur walaupun ada di barat. Teknologi zaman sekarang memudahkan itu. Seperti sekarang ini ya, yang di Korea bisa lihat nih. Bisa lihat yang ada di Semanggi ini kelihatan dari Korea. Mediatornya adalah alatnya namanya internet. Bisa. Nah, tapi kalau aulia ussolihin enggak pakai alat. Enggak pakai alat zahir ini langsung. Allah mengatakan, ya, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, kemudian memperbanyak yang sunnah, kuntus sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Coba ringkas saja. Bagaimana seseorang yang pendengarannya Allah mengatakan aku menjadi pendengarannya. Berarti pendengarannya ini tidak sama dengan pendengaran manusia biasa. Dan itu diperoleh para sahabat. Kenapa? Para sahabat mendapatkan keistimewaan yang hebat-hebat besar-besar itu bukan karena amalan beliau-beliau, bukan, tapi karena beliau bersama dengan manusia yang super hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini karena terus bareng dengan Kanjeng Nabi SAW, ma'as-shodiqin, bersama Nabi yang shodiq, maka para sahabat mendapatkan warisan-warisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kita mau enggak nih dapat warisan ini? Nah, orang-orang yang bareng dengan para sahabat juga dapat warisannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Contoh Sayyidina Umar. Ketika memerintahkan seorang sahabat namanya Sariyah bersama beberapa orang untuk melakukan tugasnya di Syam, sekarang Syria ya, di Syria. Terjadi pertempuran di Syria. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah, Khutbah apa? Khutbatul Jum'ah. Khutbah Jum'ah. Di atas mimbar hari Jumat, tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, bawa pasukan naik ke atas gunung. Wahai Sariyah, bawa pasukan naik ke atas gunung." Ya ini enggak nyambung sama ceramahnya. Ceramah ngomong apa, tiba-tiba ngomong, "Wahai Sariyah, naik atas gunung. Wahai Sariyah, naik atas gunung." Hasilnya, satu atau dua bulan kemudian, saya lupa, sahabat ini kembali dari Syam, Sariyah, ditanya, diinterogasi oleh semua sahabat yang ikut salat Jumat, ada apa pada hari Jumat bulan sekian? Maka dijawab, saya mendengar suara Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sariyah, bawa pasukan naik ke atas gunung. Saat itu kami sedang terdesak, karena kami ikuti saran beliau, kami memenangkan pertempuran dan peperangan. Di sini dibahas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau ini yang langsung bergaul dengan Rasulullah SAW, mendapatkan kelebihan pandangannya dan pendengarannya tidak sama dengan manusia biasa. Dari Madinah bisa lihat langsung peristiwa yang ada di Syam. Dari Madinah, dari kota Madinah, tengah-tengah khutbah bisa lihat negeri Syam, lihat pasukannya. Ini pemimpin yang sejati. Lah kalau Sayyidina Umar bin Khattab saja bisa mengetahui pasukan yang beliau utus yang ada di negeri Syam, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apa beliau enggak ngerti jenengan yang ada di Semanggi? Paham enggak? Pun paham? Tambah seneng atau tambah bingung? Kok tegang semuanya? Udah sering dengar atau jarang dengar yang begini? Tidak apa ya, lanjutkan ya. Habib oleh-oleh dari jalan-jalan ya. Iya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bisa lihat, bisa mendengar, dan lebih hebat lagi, bisa bicara. Jadi lisannya, pendengarannya, pandangannya tidak dihalangi oleh yang namanya jarak. Tembok enggak menghalangi. Iya, tembok enggak menghalangi. Semua enggak menghalangi. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab telah mendapatkan nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dapat cahayanya Rasulullah? Karena bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengamalkan amalan-amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita ingat kalau baca Maulid Simtuddurrahman dan Maulid-maulid yang lain, di situ disebutkan kan, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya, nyantai. Ibu-ibu kalau mau bicara saya dengarkan dulu, nggak apa. Udah. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW lahir di kota Madinah, di kota Mekah, begitu Rasul lahir, SAW, maka dikatakan dari kamar Rasul ini memancar cahaya, ya. Qolatil Asma sampai Sidratuna Asma itu bisa melihat kota Romawi, kerajaan Romawi dari kamar kelahiran Rasulullah SAW. Ya, bisa melihat kerajaan Romawi, istana Romawi itu bisa dilihat dari kamarnya di mana Nabi SAW dilahirkan. Kenapa? Karena memancarnya cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum masuk Islam, ya kan? Yang bidannya belum masuk Islam. Loh, Islamnya juga belum diutarakan oleh Rasul SAW. Nah, wong Rasulnya barulah lahir. Rasulnya baru lahir. Itu cahayanya bisa membuat orang biasa saja langsung lihat kota Roma, Romawi. Bagaimana orang yang mendapatkan cahaya Rasul SAW sedangkan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya pandangannya akan jauh lebih kuat. Pendengarannya jauh lebih kuat. Ya. Nah, begitu pula kita semua. Kita bisa sebetulnya. Cuman syaratnya mau kumpul. Ya, sekarang banyak orang sombong. Ya, mau kumpul sama orang-orang soleh. Aku ibadah dhewe iso. Ya kan? Saya ibadah sendiri bisa. Saya begini sendiri bisa. Begini sendiri bisa. Rumongsone bisa. Makanya kata orang Jawa, satu pepatah ini cukup buat bekal hidup dunia akhirat. Ojo rumongso bisa. Bisa rumongso. Selesai. Ya, ojo rumongso bisa. Bisa rumongso. Selesai. Kumpul terus dengan orang-orang yang soleh. Berkahnya kumpul ini luar biasa. Ya, saya sendiri sudah merasakan tuh berkahnya kumpul. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, ada keberkahan yang kita enggak ngerti itu. Aneh. Sesuatu yang aneh. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, tadi saya mau jelaskan tentang apa tadi? Oh, ingat ya? Jenggokin ngalor ngidul masih ingat nih, Pak. Tentang sholawat. Memang saya pending ya, sholawat. Ini penjelasan agak rumit. Cuman sebagaimana mukadimah dari kitab pengarang kitab Faidzur Royahin, kitab yang tentang cerita wali-wali itu, di situ ada penjelasan yang percaya ya alhamdulillah, yang enggak percaya ya terserah. Karena yang enggak percaya dikasih dalil, walaupun dalilnya benar tetap tidak percaya. Jadi buang-buang waktu ngasih dalil sama orang yang enggak percaya. Yang sudah percaya enggak usah dikasih dalil, sudah percaya. Jadi lebih baik enggak usah kakein dalil. Selesai. Setuju. Iya. Ngapain kakein dalil? Jadi betul wali-wali dulu tuh enggak kakein dalil. Selesai. Ya kan? Karena yang udah percaya enggak usah pakai dalil, sudah percaya. Tapi yang enggak percaya dikasih dalil juga tidak percaya. Buat apa buang-buang energi? Ya udah. Setuju? Ya. Cocok. Gak usah dalilan. Ini saya lanjutkan. Ini sekarang jam 9 lewat 10 menit. Insyaallah nanti 10 menit lagi saya berhenti break, kemudian dilanjutkan Habib Husain bin Anis. Ya. Setelah itu nanti kita lihat mau tanya jawab. Kalau enggak tanya jawab ya enggak usah tanya jawab. Nyantai pokoknya. Ya. Ini oleh-olehnya seneng enggak dikasih oleh-oleh begini? Saya enggak bisa ngasih oleh makanan. Ya. Ini makanannya seperti ini. Insyaallah nanti Senin saya juga akan kembali ke Jakarta. Doakan ya. Enggak disuruh terjemahkan, cuman jadwalnya padat di Solo, harus ke sana, langsung balik lagi ke Solo. Saya baru nyampe tadi sore lewat jalan darat. Karena tadi malam tuh selesai majelis di Darul Islah, saya baru bisa keluar dari situ jam 3:15 malam. Baru bisa keluar. Jadi langsung ke sini. Nah, sedikit tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Pertanyaan. Apa hikmahnya? Nabi Muhammad SAW diciptakan pertama kali. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW diciptakan pertama kali. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW dimi'rajkan dan dibawa ke surga. Ya, dibawa ke surga. Bahkan terus naik melebihi surga. Apa hikmahnya? Perlu kita ketahui dalam Musnad Abdul Razak disebutkan di situ sebagaimana disebutkan dalam Simtud Durar, qala ya Jabir, ketika Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah akhbirni, wahai Rasulullah SAW, ceritakan, kabarkan kepadaku, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka dijawab, qala ya Jabiru, innallaha khalaqa qabla al-asyai nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maka Rasulullah SAW menjawab, Qala ya Jabir, duhai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya nabimu, Nabi Muhammad SAW, dari sifat cahayanya Allah. Dari cahayanya Allah. Allah ciptakan nih, nur Rasulullah SAW. Cahaya dulu, cahayanya Rasulullah SAW. Cahaya ini kemudian mutar, ya, di alam kudrahnya Allah mutar, semakin membesar, ya, semakin membesar, semakin membesar. Kalau kita tahu teori penciptaan alam semesta, di situ yang namanya ada teori Big Bang, ledakan raksasa. Diawali dari sebuah setitik cahaya yang bergerak terus semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan kemudian cahaya itu sampai pada tingkat kebesaran tertentu meledak, ya, meledak, kemudian menjadilah tata surya, menjadilah planet. Asalnya dari cahaya itu. Baca teori dalam ilmu alamnya, nanti akan paham, ya. Nah, Rasulullah SAW itulah cahayanya. Cahayanya Rasulullah SAW. Nah, ada satu hal yang menarik. Kenapa Rasul diciptakan awal baru yang lain? Dan penciptaan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, duf'atan wahidah, kun fayakun. Jadi kita ini udah ada dari zaman dahulu kala. Lahirnya ke dunia baru saja. Tapi kan rohnya dari dulu kan udah ada rohnya ini. Apa rohnya baru diciptakan sekarang? Kan enggak. Rohnya udah ada dari dulu. Udah ngerti. Kenapa? Karena Allah pengen nunjukkan kepada seluruh ciptaannya, ini loh sumber kalian. Ini loh sumber kalian. Ini loh asal kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian pengen hidup, yang namanya anak, ya, pengen kuat, bergantung sama orang tuanya. Asalnya dari sini, akarnya dari sini. Kalau pengen kuat, nyambung nih sama Nabi Muhammad SAW. Allah pengen nunjukkan seperti itu. Maka surga itu pun setiap detik selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau surga berhenti bersolawat, surga berhenti berkembang. Jadi surga itu luasnya akan mandek kalau surganya mandek bersolawat salam. Nah, sedangkan setiap kali ada orang bersolawat, surga juga ikut bersolawat. Padahal orang bersolawat tidak pernah berhenti. Malaikat bersolawat tidak pernah berhenti. Makhluk Allah bersolawat tidak pernah berhenti. Jadi luasnya surga semakin luas terus. Nah, kenapa malaikat terus bersolawat? Karena malaikat itu sendiri nuraniyah. Malaikat ini dari nur, dari cahaya. Sedangkan malaikat itu diciptakan juga dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga rohnya malaikat adalah nur Nabi Muhammad SAW. Malaikat pengen terus semakin kuat, semakin besar. Malaikat itu harus terus solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau kita ingin menjadi nurani, manusia yang bercahaya, manusia yang zahirnya begini, tapi punya sifat-sifat seperti makhluk yang bercahaya, yang bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak dibatasi, kan? Luar biasa kecepatannya, dan lain sebagainya, maka salah satu jalan yang paling utama adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Rasul dibawa ke surga itu bukan untuk muliakan Rasul, bukan. Oh, Rasul itu asalnya semua kemuliaan. Rasul dibawa ke surga untuk memuliakan surga. Iya. Buruk ini kenapa dipilih? Karena banyak kendaraan. Buruk itu kendaraan di surga. Kenapa buruk dipilih? Karena buruk yang satu ini, dia sudah kangen kepada Rasulullah SAW. Melebihi yang lain. Makanya dia dipilih untuk kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian surga disuruh berhias untuk apa? Bukan untuk memuliakan Rasul, bukan. Untuk menunjukkan kesenangannya sendiri. Memuliakan surga itu sendiri. Karena sudah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu hal yang menarik. Ini Syekh Hisham itu kebetulan kan ahli atom, ya. Jadi beliau kalau bicara ilmiahnya itu ada. Tata surya ini bergerak tiap detik, kalau enggak salah dia bilang 300 ribu kilometer tiap detik. Dan ini terus bergerak, enggak tahu berhentinya kapan. Kalau mandek kiamat. Kalau mandek kiamat, tiap detik bergerak 300 ribu kilometer. 300 ribu kilometer itu kira-kira mana, ya? Hah? Nah, saya mau, terus beliau nanya, kekuatan apa? Misal ya, misal ini tata surya semua. Ini tata surya semua. Tiap detik bergerak 300 ribu kilometer. Kan berarti kan jauh sekali. Sekarang saya mau nanya, kekuatan apa yang bisa meloncati kecepatan tata surya tadi? Sedangkan surga itu berada di tingkat yang tertinggi. Setelah alam tata surya ini, kecepatan apa yang bisa meloncati kecepatan tata surya tadi, terus membuat Rasul sampai di surga, menembus semua itu. Kecepatannya ini kecepatan yang seperti apa kira-kira? Tidak bisa dibayangkan kan? Nah, di situ para ulama mengatakan, kata Syekh Hisham, kalau para pakar silakan bicara menurut ilmunya masing-masing. Kalau para wali mengatakan kekuatan itu adalah kekuatan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membaktikan hidupnya itu untuk membuat syair-syair cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan maulid Simtudurornya, mengajak orang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena semua pintu ke Allah ya lewat Rasulullah SAW, gak mungkin bisa kalau gak lewat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ya, ini sedikit menarik. Yang suka monggo, yang gak suka juga monggo. Hidup ini kan pilihan, boleh suka, boleh gak suka. Tapi kalau kita gak suka, ya gak usah terlampau reaktif, biasa-biasa saja. Enggak suka sama pecel, jangan marah-marah. Aku lah doyan aku pecel. Nah, dikira nanti orang gila. Enggak suka pecel ya, ditawari, "Oh enggak, saya enggak cocok." Itu selesai. Ya, kalau suka ya enggak usah terlampau reaktif. Wah, aku pecel, enggak usah, nyantai saja. Suka gitu kan. Nah, rahasia bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja. Sedikit ini selesai. Cukup ya. Warak toh? Belum warak. Kurang warak. Ya. Jenengan mau ilmu enggak? Mau betul atau mau-mauan? Mau betul ya. Sama. Sama saya juga mau. Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 30 juz itu induknya Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu induknya ada di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah, coba dihitung jumlah hurufnya bismillah ada berapa? 19. 19 huruf. Nah, sekarang coba dihitung ahlul kisah. Siapa ahlul kisah itu? Dewa keluarga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Coba dihitung hurufnya itu. Jumlahnya sama atau tidak? Ternyata jumlah hurufnya nama Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan Muhammad SAW wa radhiyallahu ta'ala ajma'in, itu jumlah hurufnya 19, persis seperti 19 huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kelima manusia inilah sumber segala kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang mau kebaikan dunia akhirat, sebagaimana dikatakan kulli amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala hal yang baik gak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Kalau pengen kebaikan, ngambilnya gak dari yang lima ini, gak mungkin berberkah. Maka sehebat apapun ilmunya, kalau gak mau memuliakan yang lima ini, gak mungkin dia dikatakan orang yang berilmu. Dan tidak akan barokah ilmunya. Lima inilah sumbernya kebaikan, keberkahan, dan lain sebagainya. Lima inilah sumbernya ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ana madinatul ilim wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Rasul dapat ilmu dari Allah, akan ditransfer kepada umat manusia. Cuman untuk dapat ilmunya Rasul, harus masuk. Untuk masuk lewat pintu. Dan pintu yang disebut Rasul cuman satu. Gak ada pintu yang lain. Ana madinatul ilim wa ali babuha. Aku ni kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Kalau mau dapat ilmunya Rasul, harus lewat pintunya. Pintunya yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan inilah yang pintu tersebut, ada Hasan, ada Husain. Ya, Ali, Fatimah, kemudian munculkan Hasan dan Husain. Makanya semua sufi dimanapun berada, nasab keilmuannya pasti kembali kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Gak mungkin bisa jadi orang yang benar-benar berkah kecuali kalau mau ya mencari ilmunya yang sumbernya ke sana. Ayo. Yang suka suruh suka, yang enggak suka monggo. Saya udah ngomong kan, yang suka suruh suka, yang enggak suka monggo. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ini coba kita lihat, ana madinatul ilm wa ali babuha. Makanya kita kan punya syair itu. Li khamsatun utufi bihim naral jahimil hatimah al mustafa wal murtadha wa banahuma wa fatimah. Al mustafa yaitu Nabi Muhammad SAW, wal murtadha yaitu Sayyidina Ali, ya kan, wa fatimah wa banahuma, dan kedua putranya yaitu Hasan dan Husain. Inilah masdarul haqa'iq, sumber hakikat, sumbernya ilmu, sumbernya kebahagiaan. Harus lewat sini, enggak lewat sini enggak bisa. Makanya kenapa kita lihat di antara hikmah ya, subhanallah. Di Indonesia ini Islam bisa tersebar begitu cepat. Ya, Islam bisa tersebar begitu cepat. Karena yang menyebarkannya adalah anak keturunan dari ya kelima ini. Ya, anak keturunan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain yang menyebarkannya, dan orang-orang yang mencintai mereka sehingga berkahnya itu luar biasa. Cepat, luar biasa, cepat sekali. Makanya jenengan coba lihat dakwahnya orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tentunya para sahabat semuanya ya, tentunya para sahabat semuanya. Lihat dakwahnya, begitu mudah diterima oleh masyarakat, begitu apa, cepat berkembang dan begitu barokah. Kenapa? Karena memang jalurnya benar. Ini penutup dari saya, itu bukan saya yang ngomong loh ya, bil makna. Ini ringkasan dari apa yang saya dapat dari ceramah-ceramah Syekh Hisham Al-Qabbani selama saya nerjemahkan di Jakarta. Semoga manfaat. Ini ada Habib Husain bin Anis, beliau saya minta untuk memberikan 10.000, 20.000 kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya mestinya tidak mau bicara, tapi kita mau kasih kesempatan Ustaz Nufal supaya bernafas ya. Suaranya sudah serak. Sedikit saja tambahan. Jadi kita pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka ia pun tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, Islam ini sampai kepada kita, ini perlu kita syukuri enggak kira-kira? Rasulullah SAW diutus, beliau ketika itu usianya 40 tahun. Setelah diutus, diangkat menjadi nabi, 13 tahun di Mekah penuh dengan penderitaan. Tiap hari itu yang namanya hinaan itu sudah makanan sehari-hari. Kita kalau dihina mungkin satu hari bisa sumpek seminggu sebulan. Tapi Rasulullah setiap hari dihina, dicaci, diboikot selama 13 tahun. Pernah dalam salah satu ucapannya Rasulullah SAW berkata, saya pernah beberapa bulan bersama Bilal makan makanan yang tidak layak bagi manusia. Ya, padahal Rasulullah itu makanannya sudah sangat sederhana. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Selama waktu 10 tahun itu ada lebih dari 50 kali pertempuran. Bayangkan, kira-kira perjuangan Rasulullah itu berat atau tidak? Di Madinah beliau menghadapi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang munafikin. Ya. Lebih dari 50 kali peperangan. Oleh karena itu, kalau tabi'in itu kalau suatu saat akan sholat di tempat wudu bersama para sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi kalau buka baju itu badannya penuh dengan luka-luka. Ada yang luka sabetan pedang, ada luka tusukan tombak, ada juga luka bekas panah. Hampir semuanya itu apa, menunjukkan bekas-bekas luka. Itulah apa, bertegaknya Islam itu lewat penderitaan yang luar biasa. Dalam Quran disebutkan dua ayat yang saya tahu yang bunyinya hampir sama, yaitu la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kata Allah, bisa-bisa saking sedihnya Rasulullah itu ketika menjelaskan, karena Rasulullah itu waktu mi'raj tahu ya keadaan neraka itu seperti apa, keadaan surga itu seperti apa. Beliau merasa sedih kalau memberikan penjelasan, ingin berusaha memberikan hidayah, tapi umatnya tidak mau nerima. Beliau sedih sekali. Nah, kesedihan ini yang sangat ini oleh Allah digambarkan, kamu ini bisa-bisa kamu binasa karena saking prihatinnya kamu, karena mereka tidak mau beriman. Itulah Rasulullah seperti itu. Nah, kira-kira kita ini utang budi tidak sama Rasulullah? Kita utang budi sama Rasulullah. Dulu saya pernah juga pada kesempatan suatu bedah buku di sekolahan di Ponegoro, saya pernah bawakan cerita, ada seseorang yang haji kemudian wukuf di Arafah. Orang ini mengangkat tangan lalu berkata, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Itu ada disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, ini kembali ke ucapannya Ustaz Nawfal tadi. Mau percaya monggo, enggak percaya juga enggak apa-apa. Kemudian orang tersebut kembali ke negaranya, kok tahun berikutnya dapat rezeki bisa haji lagi. Kemudian orang tersebut wukuf lagi di Arafah, dia mengangkat tangan ingin mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian dia mendengarkan hatif, suara mahlan, mahlan, ojo ke susu, sebentar, karena malaikat yang mencatat pahala tahun lalu belum selesai. Nah, mungkin nanti bisa disisipkan ke sholawat yang mau dibagikan nanti. Kemudian ditambahkan oleh ulama di samping tadi kalimat tadi, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ditambahkan lagi, alhamdulillah ladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita apa tahu baca sejarah, maka kita akan tahu kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dan berapapun kerasnya usaha kita untuk mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa mampu. Tapi yaitu syaratnya, kalau kita mau cinta, kalau kita mau merasa utang budi, kalau kita mau timbul rasa ta'zim, pengagungan terhadap Nabi, kita mau tidak mau harus belajar, harus dengar cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu aja yang saya tambahkan ya. Insyaallah bermanfaat. Terus. Terima kasih Bib, jazakumullah khair. Ampekannya cukup insyaallah. Ya. Jadi malaikat yang tahun kemarin belum selesai nyatet, mau disuruh nyatet lagi pahalanya. Mahlan, Mak. Ngenteni sik, tak rampung sik ya. Insyaallah kita sertakan deh ya, Jumat depan sekaligus tuh ya, kalimat tahmidnya ya. Yang dibaca orang soleh tersebut itu yang ngarang sendiri, bid'ah itu. Iya, masa orang syukur dibilang bid'ah kan lucu ya. Itu kan cuma ungkapan syukur. Bagus, bahkan malaikatnya belum selesainya nyatet. Loh itu kok bisa krungu? Loh kupingi bedo lain. Oh, tadi kan udah dijelaskan ada orang yang telinganya itu udah berubah. Dalilnya ya, hadith. Masalahnya ini banyak yang kupingnya enggak berubah-ubah, tambah lama tambah suak. Ada orang yang telinganya tambah lama tambah kuat, kuat. Ya kenapa? Karena ibadahnya kenceng ya, tapi ibadahnya itu ibadah. Ada orang ibadah enggak ibadah. Nah, dikatakan nih, lanjutkan yang kemarin dikit ya. Ketaatan yang menimbulkan kesombongan itu sama kemaksiatan yang menimbulkan rasa sumpek, rendah diri, welek gitu ya, perasaan seperti itu. Kemaksiatannya ini lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Soalnya dua-dua podo-podo maksiat itu, cuman judulnya tok yang beda. Yang satu maling misalnya maksiat, yang satu sholat. Ya, saya nanya, yang sholat ibadah atau maksiat? Nanti dulu, belum selesai. Lah kalau sholat niatnya ben kepilih aku, ben aku tak nyalon lurah tak rajin sholat ben kepilih aku. Ini niatnya karena Allah atau apa ini? Dunia ini, nah, riya atau bukan nih? Riya, riya itu ibadah atau maksiat? Coba kalau riya dapat jajaran, gak ada kan? Riya itu maksiat. Makanya ketaatan yang menimbulkan kesombongan itu bukan ibadah, itu namanya kesombongan itu sendiri. Itulah kemaksiatan yang luar biasa. Kemaksiatan yang luar biasa. Ini kok bahas ini kenapa ini? Kok bahas sombong? Kenapa? Kuping, telinga. Ada telinga yang telinganya itu semakin kuat, ada yang semakin lemah. Mau kuat ibadah. Cuman ibadahnya bukan sombong. Ciri orang yang ibadahnya benar, semakin ibadah semakin dingkluk. Semakin dia tuh banyak ibadahnya, semakin takut. Semakin tinggi ibadahnya, semakin lihat ke dirinya sendiri, enggak lihat orang lain. Beda dengan kita, jujur, tambah apik, ngoreksi wong liya. Betul. Wah, sholatku rakyat DR atau sholat lain kan. Nah, kalau orang sholat tidak semakin sholat, semakin lihat, wah, sholat saya kok gak seperti sholatnya Nabi ya. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Kalau saya sholat kok tambah sehat ya. Iki sing salah sobo ki. Ya, Nabi itu sampai kakinya bengkak. Berarti ini sholat saya kecepetan nih. Kanjeng Nabi lama berdirinya. Jadi koreksinya ke dirinya sendiri. Fokus terus lihat kekurangan dirinya sendiri. Ini ya ciri orang-orang yang ibadahnya benar. Nah, sedikit tambahan. Bocoran nih, boleh bocoran. Kemarin waktu syuting hari pertama sama Ustaz Yusuf Mansur, semoga Allah menjangkan usianya dalam kebaikan dan berikan manfaat untuk umat Islam. Saya dapat tambahan ilmu yang jujur, seumur saya belajar sampai hari ini saya belum pernah dengar ilmu tersebut. Dan mungkin saya sampai-sampai Ustaz Yusuf Mansur itu nangis. Saya ngomong, Ustaz, ini langsung dari langit nih. Seumur-umur aneh enggak pernah dengar nih ilmu kayak gini nih. Ini baru benar-benar baru dari langit ini. Jazakumullah khair. Seger tuh ilmunya, terasa. Ya, sampai beliau nangis dan kita nangis tuh. Hawanya hawa nangis. Ini iklan, pengen tahu nanti bulan Oktober. Udah tak kasih bocorannya, mau bocorannya? Mau ya? Mau. Nanti Oktober tapi nonton lo ya. Iya, apa? Soal buat gaya-gaya aja nonton gitu kan. Nah, biar senang Ustaz Yusuf Mansur ya. Biar senang. Programnya diikuti orang karena dia programnya ngajak orang baca Al-Qur'an. Cintanya sama Al-Qur'an luar biasa. Nah, bahas Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi karena Rasulullah SAW mendapat mimpi dari Allah. Beliau masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, artinya melakukan umrah. Maka beliau cerita sama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya mimpi seperti ini. Sahabat berpikiran, oh berarti sekarang Mekah mau dibukakan untuk kita ini. Ya udah berangkat aja sekarang ya Rasulullah SAW. Maka bulan itu mereka berangkat tahun 6 Hijriah. Berangkat bersama 1400 orang, tidak bersenjata perang. Cuman bawa senjatanya musafir. Kalau orang Jawa bawa keris. Ya, bawa keris ini kan orang dulu kalau pergi bawa ke keris. Ya, untuk pergi keluar kota keamanan kan, mungkin ada binatang buas, ada orang jahat. Cuman seperti itu. Bukan bawa tombak, bawa pedang yang untuk perang itu, Bu. Bukan. Sampai di Hudaybiyah dicegat sama orang-orang kafir, enggak boleh masuk Mekah. Enggak boleh. Di situ sahabat kan mengatakan, Kanjeng Nabi bahasa kita ya, Assalamualaikum. Ayo kita masuk. Dah, kita mau ibadah. Sikat aja. Yang mau ajar kita ajar. Kita jumlahnya banyak kok. Kasarnya seperti itu. Lengkap tuh ada 4 khalifah utama itu ada semua. Radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi Rasulullah SAW enggak. Tidak kemudian mengajak, "Yuk, ajar mereka. Ayo kita mau ibadah ini." Enggak seperti itu. Duduk nunggu utusan orang-orang kafir. Dilakukanlah perundingan demi perundingan. Jadi negosiasi demi negosiasi. Untuk apa? Terhindarnya pertumpuran darah. Itu loh Islam. Nabi SAW itu tidak mengandalkan, kita mau ibadah loh nih, saya Nabi loh, saya Rasul, dihalangi, hajar. Enggak begitu. Enggak begitu. Nyawa itu mahal harganya. Iya. Kalau meninggal dalam kafir kan itu bukan tujuannya Islam. Tujuannya Islam jangan sampai ada orang meninggal dalam kekufuran. Kalau peperangan, rugi semuanya nanti. Kan seperti itu. Usaha damai. Diusahakan damai. Sampai singkat cerita, muncul kesepakatan yang namanya dikasih judul Perjanjian Hudaybiyah. Nah, saat itu Rasulullah SAW manggil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tulis. Suruh nulis kan. Ini perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail bin Fulan. Iya, bismillahirrahmanirrahim, begitu. Orang kafir ngomong, "Wah, kalau bismillahirrahmanirrahim kami enggak mau. Kami enggak kenal Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ganti bismikallahumma dengan namamu ya Allah." Artinya orang kafir pun mengakui perjanjian itu dibuat atas nama Allah. Cuman mereka menyekutukan Allah. Dah kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali, hapus. Ganti bismikallahumma." Dihapus maksudnya Ali, ganti bismikallahumma. Kemudian orang kafir ngomong, "Kami enggak mau nih pakai Muhammad Rasulullah SAW. Enggak mau pakai kata-kata Rasulullah. Kalau pakai kata-kata Rasulullah berarti kami yakin kau Rasulullah. Kami enggak yakin kamu Rasulnya Allah kok. Udah tulis aja Muhammad putranya Abdullah, jangan pakai Rasulullah SAW." Maka saat itu Rasulullah dengan santai menjawab, "Saya adalah Rasulullah. Meskipun kalian mendustakan saya. Saya adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakan saya. Wahai Ali, tolong hapus kalimat Rasulullahnya. Hapus. Ganti Muhammad bin Abdullah, putranya Abdullah." Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak mau hapus. Oh, saya percaya kamu Rasulullah kok." Ya kan? Yang kafir enggak mau nulis, Sayyidina Ali enggak mau hapus. Ini perintah loh ini. Hapus. Sayyidina Ali enggak mau. "Enggak ya Rasulullah. Saya percaya kamu Rasulullah, saya enggak mau hapus. Saya enggak mau hapus." Coba lihat bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi dua kelompok ini. Kelompok sahabat, sahabat beliau yang sangat mencintai beliau. Dan kelompok orang kafir yang sangat membenci beliau. Coba lihat. Sahabatnya enggak dipaksa. "Mau nurut enggak kamu?" "Enggak. Saya kan merintahkan kamu, saya harus semua nurut." "Enggak begitu Rasulullah SAW. Enggak mau karena cinta kan? Karena cinta. Bukan karena enggak nurut. Ini yakinnya benar. Keyakinannya udah benar. Makanya enggak dimarah oleh Rasulullah SAW. Rasul cuma nanya, "Mana tulisannya Rasulullah yang mana?" Karena Rasul enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Rasul enggak bisa baca, enggak bisa nulis bukan kekurangan, tapi sebuah kemuliaan. Karena masyarakat yang hidup di masa itu, mereka itu hidup bukan dengan baca dan tulis, mereka hidup dengan daya hafal. Siapa yang nulis itu berarti daya hafalnya lemah. Nah, Rasul harus tampil sebagai manusia yang sempurna. Makanya daya hafalnya paling kuat. Jadi enggak perlu nulis. Udah denger langsung hafal, ngapain nulis? Dan hafalannya kuat kok. Ya hafalannya kuat. Nah, setelah itu ditunjukkan, ini Rasul dengan tangan kanannya sendiri menghapus kalimat Rasulullah. Dihapus sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Demi terciptanya perdamaian. Disitulah Ustaz Yusuf Mansur nangis. Kenapa nangis? "Habib, Allah gak mau nama Rasul dihapus. Rasulullah dihapus, Allah gak mau." Setelah Sulh Hudaybiyah, turunlah surat Al-Fath. Dalam perjalanan pulang, itu singkatnya nanti kan Rasul pulang ke Mekah kan, ke Madinah. Dalam perjalanan pulang turun surat Al-Fath, surat ke-48 enggak salah ya. Surat Al-Fath. "Inna fatahna laka fathan mubina." Kata Ustaz Yusuf Mansur, "Coba lihat ayat yang terakhir dari surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan ila akhirih." Coba lihat. Sama Allah Muhammadur Rasulullah yang dihapus itu sama Allah diabadikan di dalam wahyunya selama-lamanya. Artinya Rasul rela, enggak apa-apa nama saya enggak ditulis, enggak apa-apa. Allahnya yang enggak rela. Sama Allah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ini saya bilang, "Ustaz, seumur hidup saya baru dengar penjelasan ini dari antum nih." Ini kan pernah dengar belum? Belum kan? Sesuatu yang yang baru. Itulah barokatul majlis. Kalau di majlis itu kadang kita dapat keberkahan seperti itu. Jadinya ya alhamdulillah dapat tambahan ilmu yang baru yang kita belum pernah dengar. Nah, selebihnya itu tentang suluh Hudaybiyah dan lain sebagainya, tonton ANTV. Tiap hari nontonnya. Ya enggak tahu keluarnya kapan kan? Yang jelas bulan Oktober. Harinya enggak mungkin keliru, insyaallah. Harinya Kamis, Jumat sama Senin. Yang jelas bukan Kamis pertama. Iya, Kamis kedua tanggal 9 ya. 9, 10 sama hari Seninnya. Tanggal berapa? Saya enggak tahu. Enggak apal tanggalan. Sekitar itu nanti ya, coba dilihat tanggal 9 dan 10. Semoga apa yang kita dengar ini manfaat ya, insyaallah. Dah. Sekarang jam 10 kurang 10, kurang 20. Ini ada doa-doa dan pengumuman-pengumuman. Saya bacakan pengumumannya dulu ya. Baru kita kirim-kirim doa. Insyaallah. Hadirilah pengajian akbar bersama Jamaah Pengajian Muslimat Sukoharjo. Pembicara Habib Novel bin Muhammad Ali Terus hari besok Sabtu Oktober ya, maaf. Hari Sabtu 6 Oktober. Bukan besok ya, Sabtu 6 Oktober. Jam 12 siang setelah zuhur. Tempat rumah Bapak Wahyu Prasetyo Wibowo atau Ibu Partini, Kampung Sengon RT 2 RW 1 Begajah Sukoharjo. Terminal bus ke selatan kurang lebih 200 km. Enggak, 200 meter. Tegang semua gitu. 200 meter. Mohon datang tepat waktu. Kemudian besok hari Sabtu 29 September, Sabtu besok ya. Insyaallah pengajian di Joglo Perdamaian Umat Manusia Sedunia, Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, tempatnya almarhum Bahlim ya. Di sana waktu majelisnya jam 7 mulai Badar Isya. Tapi insyaallah tausiah di atas jam 9:30. Ya, pembicara saya sendiri. Nah, yang mau datang dari awal boleh, mau datang pas dekat tausiah juga boleh, mungkin kan punya kegiatan macam-macam. Kemudian Minggu ya 7 Oktober 2012 diharap kehadirannya setelah Isya di Dukuh Kedung Ringin, Desa Waru, Kecamatan Kebak Keramat. Zikir Rotib Hadat dilanjutkan pengajian pembicara Novel bin Muhammad Al-Idrus. Insyaallah demikian. Kemudian besok hari Sabtu malam, hari Minggu malam Senin ya, hari Minggu malam Senin. Insyaallah saya akan ceramah di lapangan Kota Barat, ada Hijabers Community ya, kerjasama dengan Ar-Rodoh menyelenggarakan pengajian akbar di sana. Kemudian telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Haji Sumaryono SPD bin Sutarjo, hari Senin lagi 24 September jam 17. Semoga husnul khotimah ya. Tetangga saya depan Priangan sini, kemarin saya kan enggak bisa hadir jenazahnya karena harus berangkat ke Jakarta. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah ya untuk Bapak Sumaryono. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, sebagaimana beliau pernah hadir di majlis ini. Semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di alam sana, dan semoga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang semakin beriman dan bertakwa, diberi ketabahan dan kekuatan dan kemudahan dalam jalani kehidupan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة dengan niat kesembuhan untuk Mas Setio yang di Nganjuk, teman kami. Kemudian untuk doa Ananda Septiantri Handayani yang ulang tahun kena 17 tahun tanggal 29 ini, semoga panjang umur dan cita-citanya dapat tercapai, amin insyaallah. Kemudian kesembuhan juga untuk Ibu Kawitmi yang sedang sakit, dan juga untuk kesehatan Nurani Karunia Asih yang sedang hamil 4 bulan. Kemudian untuk semoga lekas dapat jodoh nih ya. Nah, dia minta semoga lekas dapat jodoh. Ini Mbak Nani ya. Kemudian semoga lancar mencari pekerjaan. Manfaat di akhirat untuk Ananda Ahmad Bahron. Kemudian untuk Ananda Nailul Muna dan Luatul Farihah, semoga jadi anak yang solihah ya, kemudahan. Kemudian untuk Tri Asuti dan Nur Khairuddin dari Simo, semoga cepat mendapat keturunan. Akrim Laksono, semoga diberi kelancaran dalam pekerjaannya. Kemudian Saudara Dwi Joko Andrianto, semoga lancar rezekinya, manfaat berkah untuk keluarga. Kesembuhan untuk Alwan Ainun Mustaqin, semoga segera disembuhkan juga dari segala penyakitnya. Kemudian semoga berkah usaha dari Ibu Hajah Siti Zainab ya, semoga pekerjaannya semakin barokah. Kemudian keluarga Siswanto dan Rina Belagung Simo, semoga diberi kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapinya. Dan untuk yang telah meninggal dunia, untuk almarhum Simbah Basuri Abbas dan Simbah Suminah, serta almarhum Simbah Samsudini dan Simbah Zaitun, semoga yang sudah meninggal tersebut diampuni dosa-dosanya, ditaatkan bersama para nabi, para siddiqin, saudara solehin. Dan juga untuk Ibu Suryati binti Sukirno yang meninggal 7 hari yang lalu, juga untuk Ibu Karto Suminten yang malam minggu besok genap 100 hari meninggalnya. Semoga yang sakit sembuh, yang punya hajat diwujudkan hajatnya, ma'lutuful afiyah, yang menjadi anak-anaknya jadi soleh dan solehah. Kemudian yang mendapatkan pekerjaan, dapat kerjaan yang bagus. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang sudah berjodoh, semoga langgeng jodohnya ila yaumil qiyamah ila jannah. Dan semoga yang sudah meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ala hadziniyah wa ala kunyatin sholat jamiah wa ala man habin ali wa ala hadratin nabi salam. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu lagi nitip doa Fatihah untuk anggota kami yang sedang hamil dan sedang kurang sehat kandungannya, semoga diberi kemudahan sehingga kandungannya semakin kuat, ibunya juga kuat, dan insya Allah menjadi anak yang lahir sehat, soleh dan solihah insya Allah. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang mau melamar, semoga lamarannya menjadi barokah, pasangan yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu Ananda Aris Irwan Septiana ya, beserta calonnya, semoga jadi pasangan yang bahagia dunia akhirat. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, ini jam 10 kurang 5 saya sudah berhenti. Ya, semoga barokah ya. Fisiknya masih belum pulih total, masih capek. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.